dia terjatuh dari motor. Enggak mungkin seperti ini. Begitu. Enggak mungkin. Ini pasti ada benda berkarat yang melukai telapak tangan kedua tangan anak bapak. Maaf kata dokter. Kami tidak bisa menolong kecuali ini diamputasi. Diamputasi. Si bapak mohon, dokter, berapapun biayanya, saya siap keluarkan dana asal anak saya tidak diamputasi, dokter. Ini masa depannya, Pak dokter. Tolong, Pak dokter. Maaf, Bapak. Bapak sudah sangat terlambat. Kami tidak bisa menolong. Kemudian dia lari ke Padang. Dia bawa anaknya ke Padang. Apa kata dokter-dokter ahli di Padang? Sama, Pak. Kalau tidak cepat diamputasi di sini, dia akan naik ke atas. Bisa-bisa ini yang dipotong. Kedua, suami istri ini menangis. Menangis. Gimana, Dek? Gimana? Apa akhirnya keputusan memang harus cepat dipotong dua-dua tangannya. Dipotong itu tangan bayimu, si kecil yang mungil, yang indah, yang matanya, pipinya, yang tingkah lakunya menggemaskan, dua-duanya dipotong, gak punya tangan lagi. Ketika sang abang ini terbangun, mana tangan abang, ayah? Udah dibungkus begitu. Mana tangan abang? Kau muslimin, saat kering sudah sembuh ya. Si abang datang pada ayah dan bundanya. Ayah, bunda, tangan abang sudah gak sakit lagi. Abang janji gak akan coret-coret mobil ayah lagi. Kembaliin tangan abang, ayah. Kembaliin tangan abang. Abang janji gak coret-coret mobil ayah lagi. Coba lihat. Orang tua ini kedua-duanya nangis. Nangis. Hari-hari mereka nangis. Ngelihat anaknya yang rusak. Masa depannya kedua tangannya sudah buntung gara-gara harta, betul tidak? Ini yang saya katakan, harta adalah sumber dan biang penyesalan, sumber dan biang kesedihan. Jangan berpikir harta akan membuat kita bahagia, tidak. Harta akan membuat kita bersedih hati, menyesal. Mulai dari atas tadi saya ceritakan bagaimana harta membuat kita gelisah. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan harta, wahai hamba-hamba Allah? Saya sudah tantang Bapak Ibu tadi. Di rumah kita kalau gak ada apa-apa yang berharga, kita akan tenang ninggalkan rumah. Tapi kalau di rumah kita ada barang yang berharga, kita akan gelisah. Jangankan jauh-jauh lah, mobil-mobil mewah saja kita parkir, kita sudah mulai gelisah. Ya tidak, apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, harta ini hakikat yang kedua, sumber penyesalan. Ini baru penyesalan di dunia loh ya. Ini baru penyesalan di dunia. Tayyib. Selanjutnya, hakikat harta yang kelima. Hakikat harta yang kelima. Harta adalah sumber pemecah belah dan penumpah darah. Ya. Ini harta apa? Seperti yang saya katakan tadi, yang berebutan dengan bangkai anjing. Lihat, anjing saling serang menyerang enggak dalam rangka mendapatkan harta? Akan terjadi Bapak Ibu. Orang rela putus hubungan suami istri gara-gara harta. Dia buruk sangka pada istri, yang istri buruk sangka pada suami gara-gara harta. Ada konsep yang mereka tidak pahami dari harta sehingga istri berburuk sangka. Ini suamiku gajinya sekian, kenapa hanya masuk ke saya sekian? Kemana yang lain? Jangan-jangan ada simpanan lain nih. Jangan-jangan, kan begitu kan? Sementara saya suami juga melihat istri saya ini, semua gaji saya berikan kepadanya tapi habis terus. Dikemanakan duitnya ini? Nah, cerita hati, buruk sangka, mulai timbul perpecahan, pertikaian, perpisahan. Begitu juga sesama saudara, gara-gara warisan, gara-gara hutang piutang, gara-gara harta yang tidak seberapa, lalu akhirnya saling bermusuhan. Dan yang paling parah itu sampai ke tingkat pertumpahan darah. Betapa banyak sejarah menceritakan, gara-gara fulus, orang mati. Gara-gara emas, orang mati. Saling berbunuhan. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah hakikat harta. Lalu saya bertanya, apa yang bisa dibanggakan dari harta? Dia tidak membuat kita bahagia, dia tidak membuat kita tenang, dia tidak membuat kita malah menjadi bersatu. Harta ini ibarat Allah kalau kita tidak tahu hakikatnya, benar-benar membuat kita unhappy. Benar-benar membuat kita tidak enjoy dalam hidup ini. Saya mau bertanya sekali lagi, apa yang membuat kita harus bangga dengan harta? Ini baru sebatas di dunia loh ya. Baru sebatas di dunia. Hakikat yang keenam daripada harta. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang dia habiskan umurnya buat mengumpulkan harta, beli tanah, bangun rumah di atasnya, dia meninggal dunia, itu milik siapa jadinya? Milik siapa? Inilah orang yang paling merugi Bapak Ibu. Ini orang yang paling merugi. Yang menikmati hasil peras keringatnya Dia pergi pagi, pulang sore, prasikinan, banting tulang, ya, bahkan sampai-sampai bersabung nyawa. Yang menikmati bukan dia, tapi orang lain. Nabi bertanya kepada para sahabat. Di dalam hadis Sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu malihi aw mala ghairihi?" Siapakah di antara tuan-tuan yang lebih mencintai harta pribadi milik dia atau harta milik orang lain? Coba Bu, kalau ditanyakan sama ibu, ibu jawab yang mana? Ibu lebih suka harta milik pribadi, milik ibu pribadi, atau milik orang lain? Hah? Milik pribadi kan? Oh, milik pribadi bisa dinikmati, bisa dipakai untuk ini, tapi milik orang lain hanya sekedar dipandang, hanya sekedar untuk dilihat. Maka para sahabat menjawab, "Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina." Ya Rasulullah, harta milik kami lebih kami senangi daripada milik orang lain. Milik orang lain apa yang mau disenangi? Apanya yang mau dicintai? Maka Nabi berkata, "Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta." Ini hakikat harta. Yang hartamu adalah yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, yang engkau belanjakan di jalan Allah, yang engkau pakai untuk beribadah, itu yang hartamu. Sementara harta orang lain adalah harta yang engkau tinggalkan untuk warisan. Itu harta orang lain. Bahasa Nabi loh ini ya. Jadi ibu, ini anak saya. Ini adalah untuk istri saya. Maaf, dalam konsep Islam, anak kalau masih kecil-kecil memang tidak boleh menginfakkan dan mewasiatkan seluruh hartanya. Sepertiga maksimal yang boleh diinfakkan dan disedekahkan sebagai wasiat. Tapi kalau anak sudah besar-besar, konsep Islam, mereka harus mencari sendiri. Silakan modali mereka berapa ala kadarnya, tapi yang lain pencarian kita bawa sampai ke akhirat. Ini konsep Islam. Karena yang hartamu adalah yang engkau bawa. Ini. Bu, ibu udah pernah ninggal belum? Belum. Bapak, ada yang pernah punya pengalaman ke alam barzakh? Belum ya? Allah ceritakan bagaimana ratapan orang-orang yang di alam barzakh. Seluruh mereka meratap, "Ya Rab, irji'ni, kembalikan aku sebentar ke dunia." Kenapa? Dia lihat ternyata dia habiskan umurnya dulu dalam mengumpulkan harta, mengumpulkan harta, mengumpulkan harta. Betul begitu Bapak? Betul begitu Ibu? Umur ini habis dalam mencari duit, mencari duit, mencari duit, beli tanah, mencari duit, beli rumah, mencari duit, mencari duit, beli ini, beli itu, beli itu. Ternyata enggak ada yang dibawa. Yang kebawa yang mana? Yang sempat disedekahkan. Ini yang dia ketemu lagi. Malukama qaddamta. Hartamu adalah yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, yang engkau bawa untuk jalan agama Allah. Itu yang hartamu. Sementara harta yang lain, Bapak yang nyari, Pak. Habis umur Bapak, beruban rambut Bapak, keriput kulit Bapak, pencarian Bapak, Bapak meninggal nih. Menikmatinya. Kalau kita punya istri, kita tinggalkan jadi janda. Istri nikah lagi dengan suami laki-laki yang lain. Yang menikmati pencarian kita, laki-laki yang lain yang gak ada hubungan dengan apa-apa. Udahlah istri kita dinikmatinya, harta kita dinikmatinya pula. Ya Pak ya? Bu, jangan tersinggung loh Bu. Ini kan hakikat. Iya. Ibu juga begitu, ibu PNS, ibu pedagang, punya penghasilan, ibu meninggal. Kan harta ibu untuk suami sekian kan? Hah? Untuk anak ibu sekian. Nanti untuk anak ibu ini dia akan kawin, dinikmati pula oleh orang lain yang bukan ibu yang membesarkannya. Sementara yang dihisap ibu, yang dihisap bapak, yang ditanya bapak. Gitu loh Pak, makanya kata Rasulullah, hartamu yang sempat engkau bawa. Jalurnya adalah jalur infak, sedekah, yang engkau takdimkan untuk agama Allah. Maka itu yang milikmu. Yang lain-lain milik orang lain, tapi kamu yang dihisap. Kita yang capek, kita yang susah. Sementara orang lain menikmatinya, kita pula yang dihisap. Coba ini, Nabi menyampaikan hakikat harta. Makanya para sahabat itu enggak malu-malu, enggak berat-berat. Buka cincin, lepas gelang untuk agama Allah, lepas anting-anting, lepas kalung untuk agama Allah. Dia tahu kok inilah hartaku yang sebenarnya. Yang disedekahkan dan diinfakkan itulah hartaku. Bunganya Allah bagi 10 kali lipat di dunia kalau itu sedekah ya. Kalau itu infak 700 kali lipat di dunia. Belum lagi di akhirat yang terus berkembang, berkembang, berkembang. Dan kita kaget nanti pada hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang hartanya dia infakkan, dia sedekahkan. Merugi dan celakalah orang-orang yang hartanya ditinggal untuk warisan. Rugi. Saya sedih amat melihat orang bakhil. Sedih. Aduh, kasihan nih orang. Kasihan sekali. Untuk urusan organ tunggal. Wah, sekian juta. Nanti tenda-tenda saya, oh nanti untuk anu biar saya, nanti untuk artisnya saya, tapi untuk urusan masjid nih 100.000, cuma 100.000. Udah merasa pahlawan, catat ya nama saya Pak Toro paling atas, diumumkan di koran 100.000. Ya Rob, padahal itu adalah untuk tabungan pribadi dia. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang banyak ngirim ke akhirat. Itu orang yang kaya, Ibu. Orang yang kaya yang banyak ngirim ke akhirat untuk tabungan dia pribadi kok. Belum ada konsepnya orang yang rajin sedekah itu miskin. Enggak ada. Dijamin oleh Rasulullah, mana qasamalun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta kalau dia disedekahkan. Tapi konsep sedekah itu enggak boleh sampai amblas, enggak boleh sampai habis, Bu. Maksimal sedekah itu sepertiga. Kalau mau sedekah sih sepertiga, supaya sepertiga yang lain masih bisa untuk keluarga, sepertiga yang lain masih bisa untuk modal diputar, ya. Ya sedekah. Mana qasamalun min sadaqah? Hartamu tidak akan berkurang jika engkau sedekahkan, jika engkau infakkan. Bal yazdad. Bahkan harta itu pasti terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Abdurrahman bin Auf kepengen banget jadi miskin setelah mendengar hadis Nabi. Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf akan paling terakhir masuk sorga sambil merangkak karena banyaknya hartanya. Mendengarkan hadis itu, Abdurrahman bin Auf, dia kan baru pulang nih dari niaga luar negeri. Dari berniaga dari luar negeri baru pulang, membawa 20.000 ekor onta. 20.000 ekor onta, kebayang jumlahnya, Bu? Kalau untanya kebayang, tapi pas jumlahnya 20.000 ekor itu kayak apa ya? Di punggung onta itu membawa hasil niaga dari luar negeri. Belanja, bawa di punggung onta. Masuk ke kota Madinah. Masuk kota Madinah, agak goncang kota Madinah, agak goyang. Ya? Saking banyaknya onta yang datang. Lalu apa kata Bunda Aisyah? Saya dengar kata Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf, jika tidak hati-hati, hartanya menyebabkan dia paling terlambat masuk surga dan merangkak karena beratnya beban tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Mendengarkan hadis ini sampai ke telinganya, sampai masuk ke kota Madinah, apa kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah, saya tidak mau merangkak masuk surga. Semua pencarian saya ini saya infakkan, saya wakafkan untuk agama Allah. Masya Allah, masuk Baitul Mal. Allahu Akbar. Memang enggak ada harga harta dalam hati para sahabat ya, makanya Allah puji para sahabat. Harta ini enggak ada harga, karena harta itu hanya sampai ke tangan mereka saja. Tidak pernah harta itu sampai ke hati. Yang jadi masalah kalau harta itu nyangkutnya di hati. Jadi kecintaan, jadinya kita bakhil, Pak. Tapi kalau harta hanya sebatas di tangan, bagi para sahabat, bagi kami, kata Abdullah ibn Mas'ud, kata Anas bin Malik, bagi kami harta itu ibarat pasir di tangan. Bertambah tidak membuat kami bangga, berkurang atau hilang tidak membuat kami kehilangan dan sedih. Subhanallah. Ini konsep harta di tangan para sahabat. Jadi mereka itu betul-betul tidak menganggap harta ini sesuatu yang pantas untuk dielu-elukan, dibangga-banggakan, dimuliakan. Masya Allah. Wajar toh kalau mereka dipuji-puji Allah dalam Al-Quran. Wajar banget. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi bagaimana? Hartamu adalah yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan. Harta yang lain adalah yang engkau tinggalkan. Ibu berniat enggak mau ninggalkan hartanya? Kalau anak masih kecil-kecil, Bu, wajib. Karena itu kewajiban kita. Jadikan sebagai warisan buat mereka. 2/3 ya, 1/3 bawa. Gitu loh. Tapi kalau anak udah gede-gede, yang wanita udah pada nikah, yang laki-laki udah di atas 15 tahun, dalam konsep Islam, anak laki-laki 15 tahun harus sudah pandai mencari makan sendiri. Saya SD, Bu. Dulu tuh SD, ya. Masalahnya ibu kita udah bilang, dulu. Saya SD dulu, Bu. Kelas 2 SD itu sudah pandai nyari duit loh, Bu, ya. Saya kumpulkan kaleng-kaleng oli yang berserakan, lalu saya jual ke Cina. Saya kumpulkan besi-besi longsokan, saya jual ke Cina. Saya pergi ke terminal, saya dagang kacang goreng, jual jagung panas, jual es, ya. Saya bahkan macam-macam yang saya dagang, Bu, saya dagang. Saya juga pelukis, Bu, dulu waktu kecil, asal ke sekolah. Apapun lukisan yang diinginkan kawan, saya melukis, kemudian mereka beli Rp25 satu lembar. Lumayan, kan? Saya juga pemain gundu, pemain ini. Nah, kalau menang itu, Bu, kawan beli 7 butir itu, dapat Rp25. Wah, kan begitu, Pak, lumayan. Saya udah cari duit sendiri, bayar uang sekolah sendiri, makan minum sendiri. Saya memang orang miskin ya, Bu, ya. Mungkin kalau ada nyanyian, akulah orang termiskin di dunia, kami masuk dalam daftar itu, Bu. Itu SD. Saya masuk ke pondok pesantren Tawalib Padang Panjang. Kayak saya sendiri yang kumpulkan uangnya, Pak, dari SD. Saya berangkat sendiri, enggak ada didampingi oleh orang tua. Oh, kami 8 orang kakak beradik. Susah kami seluruhnya. Makan minum kami seringnya nasi putih dilumuri dengan minyak bekas gorengan, dikasih garam kadang-kadang. Itulah makan minum kami. Jadi kami udah biasa hidup susah. Jadi kami katakan kalau dalam konsep Islam 15 tahun anak-anak laki-laki harus sudah pandai cari nafkah, sebenarnya sangat logik, ya. Sangat realistis. Anak itu jangan dibiarkan manja. Ini sampai udah kawin masih disangonin terus dikasih uang terus. Kapan itu anak akan menjadi dewasa? Baik. Kalau anak wanita sudah menikah, khalas. Kalau anak laki-laki sudah 15 tahun umurnya, sudah wajib dia untuk bisa mencari nafkah sendiri. Boleh kita bersedekah. Katakan padanya, nak, umur kamu sudah 15 tahun. Harusnya kamu sudah harus cari makan minum sendiri dengan cara yang halal. Oke, sekarang bapak bersedekah untuk kamu, nak. Dengan catatan, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Jika tidak, kamu cari nafkah di luar sana. Begitu, ya. Kamu cari nafkah di luar sana. Kamu harus sudah mampu dan mandiri. Begitu dididik anak-anak kita dalam Islam, begitu ya, Bu, ya. Beternakkah dia, bersawahkah dia, apanya. Pokoknya harus bisa. Nah, orang kota sekarang menjadikan anak-anak itu pada cemen. Orang kota sekarang, umur 16 tahun, 17 tahun, ma, mau pipis. Udah segitu umurnya. Malu kita dengarnya, Bapak Ibu. Baik, masih konsep harta yang keberapa baru? Yang ketujuh. Udah. Jadi sebatas yang Bapak Ibu dengar aja dulu, adakah sesuatu ini pantas dibanggakan, apalagi pada hari kiamat. Nah, tidak ada penyesalan yang lebih dahsyat melainkan orang-orang yang berharta. Banyak keluar kalimat onde mande, onde mande, onde mande. Tahu onde mande? Ini ratapan orang Padang, orang-orang Minang. Onde mande, ba'am aku kayo den dulu di dunia. Kenapa dulu saya di dunia kaya? Bapak Ibu tahu, seluruh orang kaya di dunia di akhirat menangis. Menangis. Kenapa dia dulu di dunia kaya? Karena dia kaya, dia sibuk sehingga sulit untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah. Karena dia kaya, dia jarang bisa menghadiri majelis ilmu. Betul tidak? Maaf, ini jarang saya temukan ada orang kaya-kaya mau duduk di majelis ilmu. Sibuk. Ada hari libur pun datang tamu. Ya kan? Ada meeting ini, ada meeting itu, ada meeting ini, acara ini, acara itu. Sehingga 212 sulit untuk ikut hadir. Diwakilkan pada anak buah. Masih nasib baik dia mau ikut berinfak. Berangkat, noh. Sekian tiket, sekian mobil, saya berangkatkan. Nasib masih baik. Tapi kebanyakan mereka enggak punya waktu. Nanti di hadapan Allah ditanya, sini kamu yang kaya-kaya, sini kalian semua. Sok merasa sibuk, sok merasa kaya dengan duitnya. Sini kalian semua, kumpul. Jitak kalian semuanya. Kenapa? Ini orang dihadapkan dengan orang terkaya nomor satu di dunia yang tidak akan terkalahkan sampai hari kiamat. Nah, yuk siapa? Nabi Sulaiman. Korin itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Sulaiman. Kumpulkan orang kaya-kaya. Sibukan mana kalian ngurus harta dibandingkan hambaku Sulaiman. Sulaiman itu bukan hanya kaya, tetapi juga mempunyai jabatan nomor satu dunia, ya kan? Yang diurusnya bukan hanya manusia, jin pun diurusnya, hewan pun diurusnya, masya Allah. Tetapi coba lihat, tidak ada satupun orang terkaya yang lebih kaya daripada Sulaiman, tapi lebih taat daripada Sulaiman. Gak ada. Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya, paling berkuasa, tapi paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prioritasnya dalam hidup ini adalah nomor satu Allah, nomor satu Allah, nomor satu Allah. Ini baru orang kaya yang benar. Lihat tuh Raja Sulaiman, Raja Salman. Agak-agak mirip namanya ya. Raja Salman, waktu asar masuk, Barack Obama datang berkunjung. Ingat, waktu sholat asar loh. Enggak malu-malu, Salman berkata, Pak, tunggu ya. Allah Rabbku memanggil. Ente tunggu sini, saya ke masjid dulu. Bos besar datang, dunia menyaksikan bagaimana penyambutan tamu itu di ruang kehormatan. Ditinggalin Barack Obama dengan bininya. Salman pergi ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kecil Barack Obama. Ente makhluk kecil tinggal dulu ya. Ibaratnya begitu, Bu. Pergi. Lah, orang-orang kerajaan ikut Salman semuanya. Pergi ke masjid. Nggak pernah terjadi dalam sejarah, Pak. Ini baru orang kaya yang... Ibu tahu berapa kekayaan Raja Salman ini? Ibu tahu? Mau saya kasih tahu? Bu, 18 keturunannya, kalau nggak kerja, ngabisin aja, nggak habis-habis, Bu. Biar saya kasih tahu. Investasi, mau berapa? Mau berapa? Mau berapa triliun? Mau berapa ratus triliun? Mau berapa ribu triliun? Siap. Begitu loh, Bu, ya. Jadi tapi Allah tetap nomor satu. Kemana-mana Salman itu tetap bawa siwak loh, Bu ya. Siwak kayu untuk gosok gigi, nyunah. Gitu yang saya maksud, Ibu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah orang kaya yang benar. Sesibuk apapun dia dengan duitnya, tetap Allah yang nomor satu paling menyibukkan di hatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi yang paling terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman. Karena ngurus kaya, kekayaannya yang luar biasa. Ayo, yang kaya-kaya sekarang, siapa? Angkat tangan. Mau paling terakhir masuk surga? Kalau gak mau, buat cepat. Praktis kok, gampang kalau mau buat cepat masuk surga. Ya? Apa yang ada sekarang jadikan tiket tol kita menuju surga. Banyak yang bisa ditolong. Ini udah akhir zaman loh, Bu. Besok ini rekening ibu gak bisa dibuka lagi. Teknologi musnah. Ibu udah dengar kajian kita kan? Teknologi musnah. Insya Allah gak lama lagi. Jadi kalau begitu gimana? Ayo sekarang yang punya duit mulai dicicil. Dicicil, kirim ke akhirat. Ya, 1 juta, 2 juta, kirim. Ada peluang, ada yang bisa dibantu, ada masjid bisa dibangun. Ya, bantu cepat. Untuk dunia kita diamankan, sebatas dia titik aman. Kemudian bantu Allah, bantu agama Allah, bantu para ulama, bantu perjuangan, bantu anak yatim, bantu orang-orang sekolah ke sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Cepat. Itulah tabungan Bapak Ibu. Masya Allah, tadi saya dinasehatkan 10:30 Ustadz berhenti. Kemudian, ini pengajian kita belum selesai loh. 1/2 jam tanya jawab. Saya buka dulu tanya jawab, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya sambung lagi sedikit lagi ya. Sekarang saya tepati janji saya. Iya, 10:30 kita tanya jawab. Nanti kalau tidak lagi yang mau bertanya, saya lanjutkan lagi. Bagaimana caranya supaya harta kita membuat kita bahagia? Kalau tadi harta membuat kita sengsara kan? Nah sekarang bagaimana cara hartanya, harta kita membuat kita bisa bahagia? Oke, sekarang sebelumnya saya persilahkan untuk diskusi dan tanya jawab. Tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih. Untung Bapak tanyakan, Pak. Kalau Bapak pulang membawa kesimpulan jangan kaya, ini berbahaya. Umat Islam ini gak boleh miskin. Fakir kadal fakru ayyakuna kufran. Sering kefakiran membuat orang banyak kafir. Indonesia karena miskin, Pak. Hah? Bisa-bisa dibeli oleh... Ya, Pak, ya. Gak boleh. Akhirnya banyak utang, Pak. Kalau orang miskin banyak utang. Utang ini musibah, betul tidak? Mana ada orang yang banyak utang hidupnya bahagia? Coba aja berutang ke bank, Bu. Insya Allah hidup ibu sengsara. Coba aja berutang ke bank, sengsara hidupnya. Berutang ke tengkulak, rentenir, hidupnya akan sengsara. 2 kali lipat, 3 kali lipat sengsaranya. Jadi miskin itu gak boleh. Fakir itu tidak boleh, itu bukan pilihan. Kalau kita bisa memilih, pilihlah untuk menjadi orang-orang yang mencukupi kehidupan kita di dunia dan bisa menjadi penopang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sosok Utsman bin Affan, ada sosok Abdurrahman bin Auf, ada sosok Abu Bakar As-Siddiq, ada sosok Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sosok Amru ibn al-Aus, ada sosok sahabat-sahabat yang berduit loh, Pak. Kalau dianjurkan untuk kita miskin semua, wah bahaya loh, Pak. Kebeli akidah kita semua. Miskin itu gak boleh. Tetapi ketika kita kaya, kita harus tahu hakikat duit yang di tangan kita adalah untuk mempercepat lajunya kita sampai ke tujuan surga. Ibarat Bapak miskin, adanya cuma sepeda butut. Bapak miskin, tujuan Bapak dari sini ke Sidoarjo umpamanya, ya, pakai sepeda butut. Dibandingkan Bapak punya duit, lalu Bapak beli sepeda motor. Mana lebih cepat nyampe nya, Pak? Sepeda motor. Ini perlu, ini hakikat ini perlu saya sampaikan, Pak. Ya, kalau Bapak sepeda motor, banyak jalan berlobang, harus banyak hati-hati. Ini kan bannya cuma 2, ya kan? Dibandingkan dengan ban 4, Bapak lebih safety yang mana? Pakai mobil, lebih cepat pakai mobil, bisa lewat tol, gitu kan? Bapak masuk lewat jalan tol, lebih cepat nggak nyampe nya? Awas, walaupun bebannya lebih besar, Pak, bensinnya sekian, untuk perawatannya sekian, segala macamnya, tapi Bapak lebih cepat. Orang kaya, jika dia tahu dengan kekayaannya dia bisa buat apa untuk agama Allah, dia akan lebih cepat masuk surga, dan dia akan lebih tinggi posisinya di surga. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, semoga ini membuat Bapak Ibu terangsang dan pernah dengar mudah-mudahan hadis ini. Orang yang haji dipanggil masuk surga. Apa kata yang haji? Alhamdulillah nikmatmu dan rahmatmu, aku akan masuk ke dalam surga. Tapi ya Rabb, aku ingin orang yang menyebabkan aku mengerti dan insaf sadar lalu tahu dengan hakikat kebesaran ibadah haji ini. Aku ingin orang itu ya Rob yang duluan di depanku dan aku mengiringinya di belakang. Ulama. Ini contoh ya Pak ya. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ulama ya Rob, izinkan dia dulu di depanku. Masya Allah. Dipanggil orang yang sholatnya terjaga 5 waktu berjamaah di masjid, bahkan pakai plus tahajud, plus duha, segala macamnya. Dipanggil ahlus sholat, dipanggil. Dia pun berkata, ya Rob, aku tidak akan terangsang untuk melaksanakan ini semua kecuali karena ada ulama yang mengajakku. Maka ulama disuruh di depan. Masya Allah. Dipanggil pula seorang qari Al-Quran, hafiz Al-Quran, ya. Kemudian disuruh masuk Quran, masuk surga berkat Al-Qur'annya. Dia pun berkata, aku diajarkan dan dirangsang oleh para ulama. Aku ingin guruku yang di depan. Kemudian dipanggil lagi mujahid yang berdarah-darah syahid dulu di dunia. Dia pun berkata, ya Rob, aku tidak akan pernah terbakar untuk berangkat jihad. Aku tidak akan pernah bersemangat untuk jihad kalau bukan ada ulama yang menyemangati aku, yang beri aku ilmu. Ya Rob, aku ingin guruku di depan, ulama. Ketika para ulama ini dikumpulkan, dipersilahkan paling di depan, para ulama ini nanti di akhirat benar-benar luar biasa, Pak. Kemuliaan dan kejujuran mereka nampak lagi. Ya Rob, sesungguhnya kami tidak akan jadi ulama kecuali dulu ada yang membiayai kami dan menyekolahkan kami. Kami ingin orang-orang kaya itu yang di depan kami, yang dengan kekayaannya kami bisa sekolah, yang dengan kekayaannya kami jadi ulama, yang dengan kekayaannya kami bisa berdakwah, yang dengan kekayaannya kami terbantu dalam hidup, dalam menegakkan agamamu ya Allah. Kami ingin orang-orang kaya itu di depan. Maka orang kaya ini paling di depan, Pak. Allahu Akbar. Apa enggak perlu kaya, Pak? Hah, Bu? Tapi harus tahu dengan kekayaannya. Jangan sampai orang kaya tapi pelit, ulama susah dibiarkan. Banyak anak-anak yang punya kemampuan, enggak bisa sekolah, padahal bisa disekolahkan sampai ke Timur Tengah, enggak disekolahkan. Ya, kayak gini nih, orang kaya kayak gini yang sengsara, Pak. Ya, jadi kaya itu perlu. Kalau bisa sih, kaya. Tapi kaya, miskin juga bukan pilihan. Saya katakan miskin bukan pilihan. Jangan pernah berdoa, ya Rob, miskinkan hamba, nyesel nanti. Ya, kalau bisa, ya Rob, hidupkan hamba dalam keadaan engkau cukupkan dengan yang halal. Dan jadikan hamba salah seorang penguat dan penumpang perjuangan dan agamamu. Titik. Ya, begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah kayak para sahabat, cepat Islam ini melajunya, Pak. Itu 212. Nggak akan sukses kalau nggak ada orang-orang yang nggak akan sukses. Bingung itu dari mana sumber dananya. Mulai difitnahlah keluarga besar ini. Kamu yang membiayai, kamu membiayai. Enggak, ini umat. Lah kalau umatnya miskin semua, gimana bisa membiayai, Pak? Hampir 8 jutaan yang turun, Masya Allah. Pesawat di charter, mobil sekian yang habis, Masya Allah. Ini dananya berapa? Ya, jadi perlu loh, punya fulus itu perlu. Cuman yang gak punya fulus, gak perlu berlibah hati. Kita malah paling ringan hisap pada hari kiamat. Ya Bu ya, orang miskin paling ringan hisapnya pada hari kiamat. Bu, Ibu punya duit, orang miskin gak punya duit, masuk mall. Yang paling cepat keluarnya siapa, Bu? Ah, kalau orang miskin kan cuma lihat-lihat doang kan, lihat-lihat gitu. Pulangnya nggak ada yang mau dihitung di kasir, ya kan? Tapi kalau punya duit, merasa duit ada nih, oh lihat, tes dulu, coba dulu, diskusikan lagi dengan gocoan dengan keluarga yang di bawah, ya. Kemudian pas keluar hisapnya juga panjang, kan begitu ya istilahnya, lama. Ayo, mau miskin mau kaya. Ya, secara ininya begitu, Pak. Jadi kalau perjalanan Bapak dengan sepeda ya, Pak ya. Mungkin Bapak duluan ninggalkan orang kaya. Tapi ketika orang kaya selesai hisapnya, dia pakai jet loh, Pak. Bapak sepeda, mana yang duluan nyampe? Gitu. Ya, silakan. Ini konsep pembahasan kita sesi kedua. Kan belum saya bahas sesi kedua. Jadi kita buka tanya jawab. Insyaallah saya kasih waktu 3 menit lagi tanya jawab, habis itu kita masuk sesi kedua. Kita tutup pas jam 11.